diterima. Setelah diterima, maksudnya setelah dia menyerahkan dan diterima oleh pihak yang lain. Ini dalam bab yang sekarang ini, Imam Nawawi menegaskan dengan kata-kata haram. Sebelumnya, bab yang pertama apa? Makruh membeli. Ya. Makruh membeli sesuatu yang telah disedekahkan dari orang yang menerimanya. Di sini menarik kembali. Ya. Menarik kembali sedekah dan hibah setelah diterima, ya, oleh orang lain, kecuali apa yang dihibahkan kepada anak dan di bawahnya, ya, sekalipun di bawahnya, anak maksudnya setelahnya cucu dan cicit dan seterusnya, ini dikecualikan oleh beliau dari hukum yang beliau simpulkan tadi, yaitu haram. Ya. Dikecualikan balik menarik kembali pemberian kepada anak, berarti tidak termasuk hukumnya seperti hukum ke dalam hukum yang sekarang ini. Asal hukumnya menurut penegasan beliau adalah haram menarik kembali sedekah atau hibah setelah selesai serah terima, kemudian dikecualikan menarik kembali apa yang dihibahkan kepada anak sendiri, kepada cucu dan seterusnya. Ya, walaupun dalam hadis-hadis di bawah bab ini kita tidak temukan pengecualian itu, kecuali pada bab setelahnya. Ya. Ya, dalam hadis yang ada di bawah bab kedua ini tidak ada pengecualian. Ya, yang ada pengecualiannya itu bab setelahnya, bab ketiga. Baik, kita baca hadis-hadisnya. Sebelum itu saya bacakan terjemahannya. Haram menarik kembali sedekah atau pemberian yang telah diserahkan kepada penerima kecuali pemberian kepada anak atau cucu sendiri, ya, atau di bawahnya. Hadis yang pertama, hadis 4101. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsani Ibrahim bin Musa Ar-Razi wa Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Isa ibn Yunus qala haddatsana Al-Auza'i an Abi Ja'far Muhammad ibn Ali an ibn al-Musayyib عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. Ya, hadisnya hadis Abdullah bin Abbas, ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang yang menarik kembali sedekahnya seperti anjing, ya, kama talil kalbi, seperti anjing yang muntah, kemudian dia menarik kembali muntahnya dan menelan kembali muntah, menarik kembali muntahnya dan memakannya, ya, dan memakannya. Ini hadis pertama, ya, persis dengan hadis-hadis sebelumnya, hadis Umar bin Khattab, ya, radiyallahu ta'ala anhu, mulai hadis yang pertama di bawah kitab hibah ini dari bab yang pertama itu hadis Umar semuanya, dan sekarang dan ada juga hadis Abdullah bin Umar, ya. Nah, sekarang hadis Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhu anhuma, ya, yang isinya sama dengan hadis sebelumnya. Nabi SAW mengingatkan orang yang menarik kembali sedekahnya diperumpamakan oleh Nabi seekor anjing, dengan seekor anjing yang muntah kemudian menelan muntahnya kembali, memakannya. Ini perumpamaan yang buruk sekali dan sangat menjijikkan, ya, menunjukkan bahwasanya ini perkara yang sangat dilarang dalam agama. Makanya Imam Nawawi dalam hal ini mengungkapkan dengan kata-kata haram, ya. mengungkapkan dengan kata-kata haram. Ada seorang perawi di sini, di sanadnya yang yaitu Abu Ja'far Muhammad ibn Ali. Baris yang kedua di ujung, An Abi Ja'farin Muhammad ibn Ali. Dapat? Abu Ja'far Muhammad ibn Ali. Beliau ini adalah Abu Ja'far al-Baqir, seorang ulama dari Ahlul Bait, dari Ahlul Bait Nabi SAW, cucu Ali. Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, dikenal dengan al-Baqir. Di sini kita melihat dia seorang ulama, ulama hadis, perawi hadis Nabi SAW. Perawi hadis Nabi SAW dimeriwayatkan dari ahlu sunnah. Beliau menjadi murid dari Sa'id ibn al-Musayyab. Berguru kepada Sa'id ibn al-Musayyab, dan dia guru dari al-Auza'i, Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i. Abu Ja'far Al-Baqir Muhammad ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib rahimahullahu ta'ala wa radiya an Abi Ali ibn Abi Talib. Saya mendapatkan dia ini ketika saya menemukan riwayat setelahnya, yang membingungkan saya ketika itu, pada riwayat yang ketiga, hadis yang ketiga di halaman 25, itu ada Muhammad ibn Fatimah binti Rasulillah. Di situ ada perawi yang bernama Muhammad, hadis yang ketiga, Muhammad ibn Fatimah ibn binti Rasulillah. Saya tidak tahu ada Fatimah memiliki anak yang bernama Muhammad. Maka terpaksa dicari. Ternyata memang tidak punya. Ali tidak punya nama anaknya Muhammad dari Fatimah. Dia punya anak nama Muhammad tapi bukan dari Fatimah, dari istrinya yang lain, yaitu Muhammad ibnul Hanafiyah. Itu anak Ali tetapi bukan anak Fatimah. Anak Ali dari istri yang lain dan bukan ahlul bait. Bukan ahlul bait. Jadi ketika dicari-cari ternyata dia adalah Muhammad ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala, anak dari Ali yang dia bukan langsung anak Fatimah tetapi cucunya, anak Husain, cicit lagi. Ya, cucunya Husain ibnu Ali. Ya, cucunya Husain, karena Husain punya anak namanya Ali. Kemudian Ali ini yang memiliki anak yang bernama Muhammad di sini. Ya, ini bernama Muhammad dan seorang ulama, ulama hadis. Ya, ulama hadis. Ya, dia diambil riwayatnya oleh ahlu sunnah dan dia berguru kepada ahlu sunnah. Berguru kepada ahlu sunnah, Sa'id bin Musayyab ahlu sunnah dan imam ahli sunnah. Dan ini bantahan terhadap Syiah Rafidhah. Tapi kalau kita lihat dari kitab hadisnya orang Syiah Rafidhah, maka kita akan temukan riwayat-riwayat dari beliau yang menentang agama, riwayat-riwayat yang palsu. Semuanya, hampir semuanya riwayat mereka itu diriwayatkan dari imam-imam mereka yang 12, imam-imam mereka yang dari awalnya, mulai dari Ali bin Abi Talib, dari Al-Hasan wal-Husain, kemudian dari anak-anak Husain yang berjumlah 12. Salah satunya beliau ini yang isinya adalah penentangan terhadap agama, kedustaan-kedustaan. Jelas sekali bahwasannya riwayat itu riwayat-riwayat palsu. Kalau kita baca kitab-kitab Syiah Rafidhah, maka kita akan temukan riwayat dari imam-imam ini. Jadi mereka tidak akan mengambil riwayat selain dari Ahlul Bait. Dan Ahlul Bait riwayatnya sedikit. Kalau kita hitung riwayat Ali bin Abi Thalib, tidak seberapa. Bagaimana pula kita mengamalkan Islam? Ya, kalau kita mengambil riwayat Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma, maka dia sedikit juga. Begitu juga Hasan ibn Ali bin Abi Thalib, sedikit sekali. Makanya tidak akan mungkin kita mengamalkan agama dengan riwayat Ahlul Bait. Sementara untuk menutupi kekurangan yang banyak itu, maka mereka membuat hadis-hadis palsu. Ya. Membuat hadis-hadis palsu. Dan kitab-kitab Syiah Rafidhah penuh dengan riwayat-riwayat yang palsu. Dan bahkan kita mendapatkan cerita, dan kita tidak langsung menelitinya, dari cerita Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Dia pernah membaca salah satu riwayat dalam kitab Syiah, ya, yang riwayat-riwayat itu diriwayatkan dari syaitan, ya. Jadi mereka salah satu perawinya syaitan. Mereka meriwayatkan hadis dari syaitan, dibawakannya sanad sampai kepada syaitan. Dan syaitan itu iblis, bukan syaitan, iblis. Dan iblis mengatakan, ketika saya di dalam neraka, tiba-tiba saya mendengar suara pekikan kesakitan di bawah saya. Neraka itu kan kalau semakin bawah semakin berat, ya, semakin buruk orangnya, semakin berat siksaannya. Karena dari atas rendah, kemudian semakin berat, semakin berat, semakin berat, sebagaimana surga, semakin tinggi ke atas semakin tinggi derajatnya. Sementara neraka enggak. Surga itu darajat, sementara neraka darokan. Makanya orang-orang munafikin fiddarkil asfali minan nar, lapisan terbawah dari neraka. Kata iblis, dan iblis adalah pemimpin orang-orang kufar. Ya. Dia mengatakan, ketika saya masuk neraka, saya mendengar ada teriakan kesakitan yang muncul dari bawah saya. Berarti lebih berat siksanya daripada iblis. Ketika saya cari tahu, ternyata mereka adalah Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Jadi perawinya iblis. Perawinya iblis. Ini tentu riwayat-riwayat yang seperti ini dan tidak akan kosong dalam kitab-kitab mereka. Ya, tidak akan kosong kitab mereka berisi dengan ini. Kalaupun ada riwayat yang benar, itu pun sudah ditambah-tambah. Karena agama mereka dibangun di atas agama, di atas justa. Ya, agama Syiah Rafidhah dibangun di atas kedustaan. Bahkan dusta agama. Berdusta agama. Dan bahkan tiang agama dusta. Ya, makanya di antara prinsip akidah mereka adalah taqiyah. Taqiyah itu dusta. Dan dalam riwayat ini mereka mengatakan, tidak ada agama bagi orang yang tidak punya taqiyah. Berarti tidak sempurna agama seseorang kalau tidak berdusta. Nah, ini agama apa yang seperti ini? Jadi kalaupun nanti ada riwayat dari imam seperti ini, karena memang Muhammad Al-Baqir, Abu Ja'far Al-Baqir, salah satu dari imam mereka, dari satu dari yang mereka angkat sebagai imam, ya, yang maksum, yang bebas dari dosa dan tidak melakukan kesalahan, dan sudah menjamin surga. Mereka menjamin surga menurut mereka. Yang mereka ucapkan itu adalah wahyu, dan ini perkataan Khomeini sendiri dalam kitabnya, bahwasanya imam-imam kami itu dalam keyakinan kami adalah orang-orang yang mengetahui kapan mereka mati, ya. Mengetahui apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Ini siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini? Jadi mereka mengibadati saya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ini keluarga Nabi, keturunan Nabi, dan ini seorang ulama ahli sunnah. Ya, seorang ulama ahli sunnah belajar mengajarkan ilmu, menuntut ilmu, dan mereka berlepas diri dari kedustaan-kedustaan Syiah seperti berlepas dirinya serigala dari darah Nabi Yusuf. Sama sekali mereka tidak mengatakan atau mengeluarkan kata-kata dari kedustaan-kedustaan yang dibuat-buat oleh orang Syiah dari mereka, yang diriwayatkan dari mereka. Mereka jauh dari kedustaan-kedustaan tersebut. Itu hadis yang pertama. Di situ ada perawi dari keluarga Nabi. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kita memuliakan mereka, mencintai mereka. Karena Nabi berpesan demikian, berpesan untuk memuliakan dan mencintai keluarganya. Ya. Nabi SAW berpesan untuk mencintai dan memuliakan keluarganya. Salah satu dari pemuliaan Ahlu Sunnah ini dia. Imam Muslim mengambil riwayat dari mereka. Kalau seandainya tidak memuliakan, Ahlu Sunnah tidak memuliakan, maka Imam Muslim tidak akan memuat hadis ini dalam kitab sahihnya. Justru dia memuatnya karena ini riwayat yang benar dan tidak mengada-adakan. Ya. Ini pemuliaan Ahlu Sunnah terhadap Ahlul Bait, mengambil riwayat mereka, meletakkan dalam kitab tersahih setelah Al-Quran. Kitab Sahih Muslim tersahih setelah Al-Quran. Ya. Dua, Sahih Bukhari dan Muslim, para ulama berbeda pendapat mana yang urutan pertama dan kedua. Terlepas dari itu, kedua-duanya adalah kitab tersahih setelah Al-Quran. Dan di situ ada Abu Ja'far al-Baqir sebagai perawinya. Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Ini pemuliaan Ahlu Sunnah terhadap Ahlul Bait. Makanya dusta tuduhan bahwasanya Ahlu Sunnah mencela Ahlul Bait. Lihat Umar bin Khattab. Ya. Dan Abu Bakar luar biasa bagaimana memuliakan Ahlul Bait. Begitu juga Umar. Begitu juga Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu memuliakan Ahlul Bait. Bahkan Uthman menikahi dua orang dari anak Nabi SAW dan itu yang Ahlul Bait. Ahlul Bait itu bukan anak Ali saja. Ya, anak Nabi tentu Ahlul Bait yang pertama. Sebagaimana Fatimah adalah anak Ahlul Bait, maka anak-anak Nabi yang lain juga Ahlul Bait. Ya, Ruqayyah Ummu Kulthum. Ya. Walaupun anak-anaknya Uthman bukan Ahlul Bait. Dan anak-anaknya Abu Bakar, Umar bukan Ahlul Bait. Anak Ali Ahlul Bait karena Ali adalah Ahlul Bait. Ya, Ali adalah Ahlul Bait. Dan termasuk Ahlul Bait adalah Al-Abbas. Anaknya Al-Husain juga Ahlul Bait. Karena Husain Al-Hasan juga Ahlul Bait, anaknya Ali. Berarti anaknya dia juga anak adalah Ahlul Bait. Tetapi mana dia? Anaknya Al-Hasan dalam Syiah Rafidhah tidak ada. Yang 12 itu semuanya keturunan Al-Husain. Keturunan Hasan tidak ada. Hanya Al-Hasan saja yang dimasukkan. Ya. Ini kedustaan-kedustaan dalam beragama yang ada dalam agama dusta. Ya. Kita baca hadis berikutnya. Hadis 4102. Imam Muslim mengatakan wahaddatsanahu Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala qala akhbarana ibn al-Mubarak an al-Auza'i qala sami'tu Muhammad ibn Ali ibn al-Husain. Itu dari dia. Muhammad ibn Ali ibn Husain yadhkuru bi hadzal isnad nahwa. Dia meriwayatkan dari Sa'id ibn Musayyab rahimahullahu ta'ala min a'immatit tabi'in. Dari imamnya generasi tabi'in. 4103. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan wa haddathanihi Hajjaj ibn Syair qala haddathana Abdul Samad qala haddathana Harbun qala haddathana Yahya wa huwa ibn Abi Katsir qala haddathani Abdul Rahman ibn Amr. Abdul Rahman ibn Amr di sini dialah Al-Auza'i yang ada pada riwayat sebelumnya, murid dari Abu Ja'far. Murid Abu Ja'far di situ Al-Auza'i dan dia namanya Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i. Anna Muhammad ibn Fatimah binti Rasulillah. bahwasanya Muhammad anaknya Fatimah, anak Rasulullah SAW, bukan anaknya langsung tetapi cicitnya, cicitnya, cucu dari Husain anaknya. Makanya di situ ibnanya itu pakai alif, pakai alif. Kalau tanpa alif berarti anak langsung. Dan sekarang dia adalah pakai alif karena dia bukan anak langsung dan bahkan cucu dari anaknya. Cucu dari anaknya yaitu Al-Husain. Makanya Muhammad ibnu Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan Muhammad ini kepada siapanya? Neneknya. Di atas neneknya lagi. Eyang ya. Di atas dinisbatkan kepada eyangnya yaitu anak Nabi karena memang dia Ahlul Bait. Ya, karena menunjukkan bahwasanya dia Ahlul Bait. Ini luar biasa ini perbuatan Imam Muslim. Imam Muslim yang berbuat demikian seperti ini. Dia memuliakan Muhammad ini dengan setelah menyebutkan nasabnya sebelumnya, kemudian dia ingin memuliakannya lagi dan menyatakan memberikan kesan bahwasanya dia Ahlul Bait dengan menasabkan dia kepada eyangnya, ibu dari neneknya, yaitu anak Nabi SAW. Ini pemuliaan dan ini perbuatan yang luar biasa dari Imam Muslim, dan ini pemuliaan yang sebenarnya agar orang mengenal. Kalau saya tidak membaca riwayat ini, maka saya tidak akan mengenal siapa itu Abu Ja'far Muhammad bin Ali, karena banyak perawi yang sama namanya. Tapi ketika dinasabkan kepada Fatimah, baru saya tersentak kaget. Oh, ini siapa? Ya, ini siapa? Ternyata Imam Muslim penyebabnya. Semoga Allah memberikan dia balasan yang berlipat ganda ketika dia memuliakan Muhammad ini dengan menasabkan dia kepada nenek dari ibunya dan nenek dari bapaknya. Nenek dari bapaknya dan dia adalah anak Nabi SAW. Bahkan langsung kepada Nabi, ya, Muhammad ibnu Fatimah binti Rasulullah. Ya. Kemuliaan yang luar biasa, kecintaan yang luar biasa yang diungkapkan dalam bentuk tulisan ini oleh oleh Imam Muslim kepada keluarga Nabi SAW. Lalu apa yang lagi yang dituduhkan oleh orang Syiah Rafidhah, bahwasanya Ahlus Sunnah tidak mencintai Ahlul Bait, mencela Ahlul Bait, pembenci-pembenci Ahlul Bait. Justru pencinta Ahlul Bait yang sebenarnya adalah Ahlus Sunnah, dan maka mereka adalah pembunuh-pembunuh Husain. Ya. Mereka yang membunuh Husain, Al-Husain bin Ali, mereka yang bunuhnya. Mereka yang menyuratinya surat, ratusan surat dari Kufah. Mereka kirim kepada Al-Husain di Mekah untuk mengajaknya untuk agar ia dibaiat oleh mereka untuk memberontak kepada dinasti Bani Umayyah, kepada Yazid bin Muawiyah. Ya. Dan disurati, sementara di sana ada sahabat-sahabat lain seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, berupaya untuk menasihati. Dan Al-Husain untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di Kufa, mengirim paman Muslim ibn Aqil. Ya, Muslim ibn Aqil sepupunya, anak pamannya. Untuk datang ke sana pertama kali untuk mengetahui apa yang terjadi di Kufa. Berangkat dia, tetapi setelah berangkat hilang, di mana tidak tahu kemana rimbanya, tidak sampai kembali beritanya, dan memang dia sudah dibunuh oleh mereka. Dan Al-Husain karena tidak mendapat berita, karena surat terus berdatangan dari Kufa untuk menghasutnya dalam tanda kutip untuk berangkat ke sana agar dia dibaiat, dan ternyata tiba di sana dia dikhianati, dan mereka juga yang mengkhianatnya. Seorang pun tidak ada yang keluar untuk membantunya, untuk menolongnya. Jadi pembunuh Husain itu bukan Ahlu Sunnah, justru Syiah yang membunuhnya, Syiah yang mengkhianatinya. Dan itu yang diungkapkan oleh Al-Husain sendiri, memanggil mereka, mana kalian yang menyurati saya? Ya. dia dengan keluarganya, dengan adik-adiknya, dengan kemenakan-kemenakannya yang membela diri, mempertahankan diri dari serangan tentara-tentara dari Yazid bin Muawiyah, penguasa yang ketika itu di Basrah. Intinya Al-Husain bukan dibunuh oleh Ahlus Sunnah, tetapi membunuhnya adalah mereka, dan tetap akan selalu berkhianat. Ya, selalu berkhianat. Lihatlah sekarang Iran, bagaimana dia melakukan campur tangan ke negara-negara asing, ke negara-negara yang lain, melatih sebagian pemuda-pemuda Muslim untuk membunuh Ahlus Sunnah. Gimana mereka mempersenjatai dan melatih perang kabilah Houthi di Yaman, dan bagaimana mereka mengirimkan persenjataan ke Nigeria. Ya. Itu tertangkap. Dan jelas mereka yang apanya di bagaimana di Lebanon, itu semuanya berasal dari mereka. Ya, pengkhianat-pengkhianat, dan mereka memang apa yang terjadi di Baghdad ketika salah seorang menteri Syiah, dengan pengkhianatan terbesar yang mereka lakukan. Ya, dan juga dia menguasai panglima tinggi angkatan bersenjata ketika itu untuk mengurangi tentara dan mengurangi gaji, sehingga semakin lama semakin sedikit tentara kaum muslimin, sementara dia melakukan hubungan gelap, ya, dengan surat menyurat dengan tentara Tatar, masuk Tatar ke negara kaum muslimin dengan lancar, tidak ada yang menghambat, sampai masuk ke Baghdad dan habis semua. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, antara 800 ribu sampai 1 juta orang disembelih di Baghdad. Banjir darah di Baghdad. Ini penyebabnya Ibnu Al-Qami, menteri Syiah. Ya. Dan apa yang mereka lakukan kepada Abu Bakar, kepada Umar bin Khattab, yang mereka lakukan kepada Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, ini pengkhianatan-pengkhianatan kepada Islam, kepada kaum muslimin, yang sudah saatnya kaum muslimin sadar. Ya. Tidak, kita jangan terpengaruh oleh simbol-simbol, terpengaruh oleh yel-yel, oleh nyanyian-nyanyian cinta Ahlul Bait, padahal mereka sama sekali tidak mencintai Ahlul Bait, dan bahkan merendahkan Ali bin Abi Thalib, mengklaim Ali bin Abi Thalib adalah penakut, ya, pengecut. Mereka yang mengatakan Ali itu pengecut ketika anaknya dinikahi oleh Umar. Ya, bukankah salah seorang dari anak wanita Ali adalah istri Umar bin Khattab? Iya, Ali yang menikahkannya. Tetapi mereka menjawab apa? Zalika farjun nuktisibnah. Itu kemaluan yang dirampas dari kami. Ya. Kemaluan maksudnya perempuan yang dirampas oleh Umar. Mana Ali? Sehingga anak-anaknya dengan mudah dirampas oleh Umar. Ali yang pemberani, yang gagah perkasa, yang kuat, tidak mungkin dengan mudahnya begitu dirampas anaknya dengan paksa. Ini kedustaan-kedustaan mereka kepada Ali bin Abi Thalib, dan pelecehan mereka terhadap Ali radhiyallahu ta'ala. Maka ma'asyar mu'minin yang dirahmati Allah, itu tentang Muhammad ibn Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu rahimahullahu ta'ala. Hadis-hadis setelahnya itu semuanya senada. Semuanya senada, dan insyaallah besok akan kita bacakan. Ya, hanya sekedar membaca karena memang bunyi hadisnya adalah orang yang menarik kembali sedekahnya, perumpamaannya seperti anjing yang menelan muntahnya. Ya. Hadis yang setelah ini 4104, 4105, 4106 itu sanadnya saja, 4107, ya, seperti hadis-hadis yang sebelumnya. Sementara pengecualian tidak ada. Kalau kita teliti hadis-hadisnya, tidak ada pengecualian orang tua menarik kembali pemberiannya dari kepada anaknya, tidak ada. Kecuali pada bab yang ketiga, ya, yaitu cerita Bashir, ya, ketika dia mengkhususkan anaknya Nu'man dengan pemberian tanah lahan, dan dia meminta Nabi sebagai saksi. Ternyata Nabi tidak setuju kalau dikhususkan seorang anak saja sementara yang lain tidak diberikan hibah. Makanya hibah itu persyaratannya harus semua. Kalau seorang orang tua ingin menghibahkan sebelum meninggal dunia harta-hartanya kepada anak-anaknya, harus semua diberikan dengan ukuran yang sama, dengan takaran yang sama. Ada sebagian para ulama mengatakan dianjurkan untuk menggunakan juga standar warisan, yaitu memberikan kepada laki-laki dua bagian dan perempuan. Tetapi ini pendapat sebagian, sementara jumhur mengatakan rata, sama rata, ya. Kalau seandainya tidak diberikan kepada sebagian saja, maka ditarik kembali. Ini yang hukumnya, bolehnya menarik kembali pemberian kepada anak, dan itulah pengecualiannya. Jadi pengecualian dari bab yang kedua itu ada pada bab yang ketiga. Sementara bab kedua itu semuanya penekanan-penekanan hadis Nabi SAW melarang menarik kembali sedekah yang sudah diberikan. InsyaAllah kita lanjutkan membaca hadis-hadis yang tersisa dan bab yang ketiga pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam mubaraka wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.